warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan ikhwat muslimin muslimah a'azzakumullah, malam ini kita menyambung ke halaman 119 nombor 113 dan kita membaca bahasa Arabnya insya-Allah di halaman 46 nombor 113. Wa idza waqa'atil fitnatu falzam jaf baitika wa fir min jiwaril fitnah wa iyyaka wal 'asabiyyah wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin 'alal dunya fahuwa fitnah fattaqillaha wahdahu la sharika lah wa la tabruj fiha wa la tuqatil fiha wa la tah wa la tushay' wa la tumayil wa la tuhibbu shay'an min umurihim fa innahu yuqal man ahabba fi'ala qaumin khayran kana aw shar kana kaman 'amila waqafana Allahu wa iyyakum bi maradati wa jannabana wa iyyakum ma'siyatah. Lihat halaman 119 nombor 13. Jika telah muncul fitnah, maka berdiamlah di tengah rumahmu dan menghindarlah dari keburukan fitnah. Waspadalah dari sebab segala bentuk pertikaian antara kaum muslimin dalam urusan memperebut manusia dunia adalah fitnah. Bertakwalah kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Janganlah keluar ikut-ikutan, condong, mendokong dan ikut campur tangan dengan pertikaian tersebut. Janganlah mencintai sedikit pun dari ajaran mereka. Sebab siapa yang mencintai sesuatu, baik yang bagus atau yang buruk, maka sama saja seperti mengamalkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita yang menjauhkan kita dari maksiat. Penjelasan Syekh Al-Balbahari bahawa bila hampir kiamat akan timbul berbagai-bagai fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah perpecahan, pertelingkahan di antara orang Islam. Jadi apabila berlaku pertelingkahan antara orang Islam, lebih baik kita duduk di rumah, jangan masuk campur. Kalau kita masuk campur, ditakuti kita menghidupkan fitnah bersama mereka. Jadi dijelaskan, cuba kita lihat footnote-nya nombor 3, dari situ sekurang-kurangnya kita dapat memahami apa fitnah dimaksudkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan selain mereka, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Lihat footnote nombor 3 sahabat ya. Hadis ini disahihkan juga Albani. Dan selain mereka, dia berkata, Rasulullah SAW menaiki keldai dan memboncengkan atau menumpangkan di belakangnya. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Zar, yakni dia dengan Abu Zar, apa pendapatmu jika manusia ditimpa kelaparan? Di antara sebab kelaparan kerana peperangan, di antara sebab kelaparan peperangan yang sangat hingga kamu tidak bisa bangkit dari tempat tidurmu menuju masjidmu. Sedangkan di sini diceritakan pasal sembahyang berjamaah, tetap ditekankan sembahyang jamaah, yakni menuju ke masjid, bermakna sembahyang jamaah. Hebatnya sembahyang jamaah dan tekanan sembahyang berjamaah walaupun dalam keadaan fitnah, sehingga fitnah ini tertimpa orang merasa kebuluran. Lalu apa yang engkau perbuat? Abu Zar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dia tidak jawab kerana dia tidak tahu, bermakna Allahu a'lam ataupun Allah dan Rasulnya mengetahui. Kalau kita sekarang Allahu a'lam kerana Rasulullah SAW sudah tidak ada, tetapi kalau depan Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau sekarang-sekarang kita katakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari meminta-minta dan hal yang tidak terpuji. Walaupun kita dalam kelaparan nanti, dalam kesulitan, Islam tidak menggalakkan kita meminta-minta. Kerana di dalam hadis, yadul ulya khairun min yadus suflah, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan disebutkan walillahil izzah wa li rasulihi wa lil mu'minin, kebesaran, ketinggian bagi orang Islam, bagi Allah, bagi Rasulnya dan orang Islam. Jadi orang-orang yang minta-minta itu tidak digalakkan. Kadang-kadang dicontohkan para nabi, yang mana para nabi berusaha dengan tangannya sendiri, di antaranya dimisalkan Nabi Daud alaihissalam. Jadi dalam keadaan seperti itu, kita juga tidak digalakkan meminta-minta. Sedangkan pada masa itu ada yang kelaparan sehingga nak ke masjid pun tak berdaya berjalan. Itu zaman fitnah. Kenapa berlaku je fitnah? Perperangan. Peperangan ni bukan antara orang kafir dengan orang Islam, tetapi antara orang Islam. Kalau dengan orang kafir bermakna bukan fitnah, kalau dengan orang kafir bermakna jihad. Tetapi fitnah dimasukkan di sini peperangan di antara orang Islam dengan orang Islam. Sekarang dah mula ya. Sekarang dah mula. Tempoh hari Iraq dengan siapa? Dengan Kuwait. Habis dibunuhnya. Dan akan berterusan antara Syiah dengan Sunnah. Syiah mengaku orang Islam. Dan gara-gara fitnah yang ditimpukan oleh Syiah, berapa negara Islam jatuh. Di antaranya Iraq, Mesir, Libya. Waalaikumsalam. Dan akan berterusan. Inilah permulaan fitnah, yang mana fitnah ini orang Islam saling menjatuhkan. Dan tempoh hari semasa ada demonstrasi di Mesir, mereka saling membunuh. Juga timbul pencurian sana, pencurian sini, kerana mereka rasa kehilangan kerja, kelaparan, maka mereka mencuri. Kalau meminta tidak boleh, apalagi mencuri. Tapi insyaAllah orang-orang yang bersabar akan diberi oleh Allah SWT jalan keluar. Kerana kita pun pernah baca ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah akan diberi jalan keluar. Ya, akan diberi rezeki tanpa diduga-duga. Jadi dalam keadaan apa sekalipun, Nabi Muhammad SAW mengajar kita jangan suka meminta-minta, apalagi mencuri. Dan kesabaran ini dan takwa kepada Allah SWT, Allah akan beri jalan keluar. Dan lanjutan, kalau kita membaca tanda-tanda kiamat, akan terfitnah bukan saja orang Islam semua, kerana akan ditahan hujan bertahun-tahun lamanya sehingga permukaan bumi kering kuntang, banyak yang mati kebuluran dan kehausan. Tetapi Allah memberi kekuatan bagi orang yang beriman dengan zikirnya la ilaha illallah. Tentang zikir Allah, afdalu dzikri annahu la ilaha illallah, dia bukan saja memberi semangat kepada fizikal kita, tetapi spiritual kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia memerlukan kekuatan spiritual setelah fizikal. Jadi di sini hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan keluar. Nak jadi orang bertakwa perlu beriman. Nak jadi orang yang beriman yang bertakwa adalah dengan ilmu. Mustahil Seseorang boleh menjadi orang yang beriman, yang tinggi darajatnya hingga bertakwa, kecuali dengan ilmu. Mustahil kalau orang mengatakan saya dah beribadah tapi tak ada ilmu, dia tak akan jadi ke peringkat takwa. Kerana yang menaikkan darjat seseorang, yang meninggikan darjat seseorang adalah ilmunya. Dan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tetapi dengan ilmu diangkat darjatnya. Seseorang yang diangkat oleh Allah darjatnya, imannya, itulah orang yang bertakwa. Seseorang yang diangkat oleh Allah imannya adalah dengan ilmunya. Mustahil orang akan jadi orang yang takwa kalau dia tidak berilmu. Ingat dia, sepakat ulama kita mengatakan orang-orang yang banyak buat maksiat adalah orang-orang jahil. Sebab kejahilan sama seperti kegelapan, dia langgar semua. Berbeza dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu diberi oleh Allah SWT cahaya. Dengan ilmunya dia berjalan di atas kebenaran. Jadi untuk menjadi orang yang takwa adalah ilmu. Besok di akhirat yang paling banyak memenuhi neraka adalah orang-orang jahil. Dan untuk menghadapi suasana hampirnya hari kiamat, yang selamat adalah orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang tak berilmu, dia akan terperangkap dalam fitnah. Terperangkap dalam fitnah. Jadi fitnah pertama sekali yang diceritakan Rasulullah adalah kelaparan. Kemudian fitnah-fitnah seterusnya, bila Rasulullah mengajar kita, bila kita dalam kelaparan tetap kita bersabar dan jangan ikut kerenah orang-orang yang buat fitnah ni. Anda katakan tadi fitnah ni adalah peperangan. Dari peperangan manusia akan menghadapi kebuluran. Dengan kebuluran manusia macam-macam boleh bertindak, mencuri dan sebagainya. Meminta tidak boleh, apalagi mencuri. Dan fitnah seterusnya digambarkan oleh Rasulullah di sini. Cuba lihat Rasulullah bersabda lagi, wahai Abu Zar, apa pendapatmu jika seorang ditimpa kematian sehingga seakan-akan rumah bagikan kuburan? Apa yang engkau akan berbuat? Kenapa ditimpa kematian? Peperangan, pergaduhan di antara orang Islam. Orang Islam akan menceroboh rumah orang Islam, membunuh seluruh hati, sehingga rumah-rumah dianggap sebagai perkuburan, ataupun sehingga tembok-tembok dipenuhi dengan darah, sehingga batu-batu Rasulullah dipenuhi dengan darah. Darah. Apa arti dipenuhi dengan darah? Pembunuhan. Abu Zar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda bersabar. Jadi tidak boleh bertindak. Bersabar. Tapi kata orang, kalau sabar-sabar orang bodoh katanya. Di sini disuruh bersabar supaya jangan masuk sama ada jamaah yang sebelah kanan atau sebelah kiri bila dua jamaah ini sedang berperang. Karena peperangan di antara orang Islam, apabila berlaku pergaduhan antara orang Islam, fa'aslihu baina akhawaikum innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum. Yang disuruh kita mendamaikan mereka. Kalau kita tidak mampu mendamaikan mereka, kita tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, bersabarlah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Zar, apa pendapatmu jika manusia saling membunuh satu sama lain hingga bebatuan bercucuran darah? Artinya batu-batu, tembok-tembok ni penuh dengan darah. Sekarang dah berlaku ya. Cuba tengok di YouTube bagaimana orang-orang Syiah membunuh orang-orang Sunnah di Iraq. Sangat menyedihkan. Kalau kita tengok bagaimana orang Syiah menzalimi orang-orang Islam di Yaman. Kalau sempat tengok di YouTube misalnya, kita boleh lihat bagaimana orang yang mengaku Islam membunuh orang Islam dengan kejam. Yahudi, Nasrani, Majusi masuk ke negeri kita, tak seperti itu kejamnya. Kalau tengok bagaimana Syiah menangkap orang-orang beriman, orang-orang yang dikatakan Sunnah, imam-imam mereka, dikoyak mukanya, dibakar hidup-hidup, kemudian diseret di belakang jeep satu kampung sampai hancur kawan tu. Yang ditangkap siapa? Adalah orang-orang yang dianggap orang-orang beriman dan dianggap orang-orang Syiah ataupun pejuang agama. Jadi di sini akan berlaku dan sekarang sudah berlaku. Jadi di sini apa kata Rasulullah, wahai Abu Zar, apa pendapatmu jika manusia saling membunuh satu sama lain hingga bebatuan bercucuran darah? Apa yang akan engkau perbuat? Abu Zar tetap berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, duduklah dan tutuplah rapat pintu-pintu rumahmu. Artinya jangan masuk campur. Sebab yang bergaduh ni orang Islam. Entah nak side sebelah mana, tak nak menjeblah sebelah mana, lebih baik kita jangan menjeblah mana-mana. Sekarang dah mula bergaduh orang Islam, walaupun tidak bertumbuk, tapi saling memburukkan. Entah nak side mana. Malah orang yang mengaku api sekarang pun begitu, saling memburukkan. Betul kan? Berlaku di Singapura. Entah jangan side mana. Sampai mengatakan jangan belajar dengan Ustaz Rasul. Semalam anak dengar berita, ada seorang nyampaikan tuan rumah Sa'dun, mengatakan kerajaan Saudi Arabia sudah mengharamkan semua buku anak. Masuk akal ke? Buku anak kan bahasa Melayu, di sana kan orang Arab. Dia berusaha supaya orang jangan baca buku anak. Macam-macam fitnah dibuat. Dia mengatakan buku anak banyak salah. Eh, kalau salah kau tahu itu salah betul kan? Itu kan baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bihi. Buku kita terus cetakan kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka sakit hati, dikatakan, disebarkan dalam internet dan sebagainya, buku Rasul Dahri sudah diharamkan kerajaan Saudi. Mana buktinya? Bila buku anak diusung ke sana? Bila buku anak dibaca oleh orang Arab? Mereka itu kan orang Arab, macam mana nak faham? Ini fitnah yang baru. Ini apa? Supaya kita berpecah. Begitu juga ramai ustaz-ustaz mengatakan Rasul Dahri bukan salafi. Sedangkan 84 macam nak rak, kita mengajak orang kepada salafi. Sekarang bila dia mengaku salafi, dia lebih salafi daripada salafi. Ini perpecahan, bunga-bunga perpecahan. Kalau dah jadi perperangan, Rasulullah SAW katakan jangan masuk campur, bunga-bunganya pun jangan masuk campur. Bila ada perpecahan, kalau kita mampu, anak katakan tadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Bahawasanya orang Islam tu orang saudara. Bila ada berlakunya perpecahan, kita usahakan supaya diislah. Apa arti diislah? Dibetulkan. Kalau tidak mampu ikut hadis ni, duduk di rumah, jangan masuk campur. Terutama bila berlaku peperangan, saling membunuh di antara orang Islam dan orang Islam, kita jangan masuk mana-mana side. Kita lebih baik berkecuali. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita nak side sana dan sini, itu memarakkan lagi api peperangan ataupun perpecahan. Jadi antum di sini, perpecahan itu satu daripada bid'ah. Terlanjur kita berbincangkan ini, perpecahan itu satu daripada bid'ah. Kerana Rasulullah SAW mengatakan sataftari ummati ala 73 firqah. Ini terutamanya di akhir zaman, akan berpecah umatku kepada 73 pecahan. Kulluha finnar. Yang berpecah ini semua neraka illal jamaah. Jamaah artinya yang bersatu, yang tidak berpecah. Yang berpecah ke neraka. Jadi jangan bantu perpecahan yang ada. Kalau antum mengatakan boleh ustaz ikut mereka, jangan, tinggalkan saja. Karena perpecahan ini boleh menyebabkan macam-macam kejadian dan akhirnya boleh jadi peperangan ataupun membunuh antara satu dengan lain. Sedangkan Islam tidak membenarkan perpecahan. Dan kalau ditanya apa hukum perpecahan, hukum perpecahan adalah bid'ah. Sebab kata Rasulullah SAW, yang pecah ini kulluha finnar. Yang berpecah ini kata Rasulullah SAW kulluha finnar. Sedangkan al-bid'atu baridul kufri, dan kufur ini kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi subhanallah, hadis yang kita sedang baca ini menunjukkan bahawa kita jangan berpecah, jangan ta'asub dengan mana-mana kumpulan. Sekali lagi saya baca, Abu Zah berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, duduklah dan tutuplah rapat pintu rumahmu. Abu Zah berkata, jika aku tidak bisa, beliau bersabda, datangilah orang-orang yang engkau termasuk dari mereka. Yang ini datangilah jamaah anda hanya. Jadi orang-orang yang sepahaman dengan tah. Tentulah Abu Zar orang yang baik. Tentulah Abu Zar tahu memilih yang baik, sebab dia sahabat yang pernah rapat dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Zar juga dipilih oleh Rasulullah SAW, termasuk yang mubasyirin bil jannah. Jadi orang ahli syurga seperti ini, apakah dia akan memilih yang boleh membawa kecelakaan? Tidak. Dan tinggallah bersama mereka, yakni orang yang berjamaah, yang tidak berpecah, yakni yang tidak berperang, yang tidak ikut-ikutan dalam perang. Abu Zah berkata, apakah saya harus menghunus pedang, artinya ikut perang? Beliau bersabda, jika demikian berarti engkau ikut campur urusan mereka. dia ni ikut campur dalam memecahkan masyarakat ataupun memecahkan ummah. Tetapi jika engkau khawatir kilatan pedang akan menimpamu, maka simpanlah sarung pedangmu hingga engkau menyelesaikan dosa dan ia menyesali dosanya. Tetap kata Rasulullah SAW, jangan pisahkan pedang anda dengan sarungnya. Jadi jangan dibunuh atau jangan berperang, tidak disuruh. Hadis ini adalah disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil, nombor hadisnya 2451. Ini bermakna di antara fitnah yang akan berlaku di akhir zaman ada perpecahan. Selain hadis yang Rasulullah SAW katakan akan pecah umatku kepada 73 pecahan, perpecahan ini bukan perpecahan begitu saja, tetapi perpecahan yang membawa kepada peperangan. Misalkan sebagaimana Iraq menyerang Kuwait, berapa ramai orang Islam yang dibunuh. Ya, tengok di Somalia, Islam dengan orang Islam saling membunuh. Sehingga tempoh hari orang Malaysia yang menghantar bantuan ke sana, sampai di sana tak tahu nak beri kepada mana bantuan ni. Diberikan kepada pihak tu bila kuat, diperangi pihak yang lemah. Dan bila pihak itu diberi bantuan, pihak yang lain menyerang kumpulan yang membantu mereka, yakni kenapa mereka tidak dibantu, sedangkan kalau dibantu semua tak terlarat. Yang berpecah ni orang Islam. Anta nak set pula mana? Kalau ada dua kumpulan sebelah kanan dan sebelah kiri, kalau anta ikut yang kiri bermakna anta menyemarakkan untuk memerangi yang kanan. Kalau anta masuk yang kanan bermakna anta menyemarakkan hati api peperangan untuk menyerang yang kiri dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW duduk di rumah, jangan ikut campur, kerana itu fitnah. Begitu juga perpecahan yang ada sekarang, jangan ikut campur. Di Indonesia perpecahan Salafi katanya jadi 3-4. Begitu juga di Malaysia dan di Singapura, ikut-ikut mereka. Jadi kita katakan bahawa kita innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Kalau masuk campur, islah mereka. Kalau tidak, duduk di rumah, jangan masuk campur, itu lebih baik. Dan jalan untuk menyelesaikan antaranya suruh bertakwa. Lihat halaman seterusnya. Ya. Bertakwalah kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Janganlah keluar ikut-ikutan, condong, mendokong dan ikut campur tangan dalam pertikaian mereka. Apa itu takwa? Takwa itu takut. Sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak takut kecuali kepada Allah, dan tidak takut kecuali kerana Allah. Takut kerana Allah. Ulama-ulama salaf mengatakan ketakwaan ini tidak akan dicapai kecuali dengan iman. Ketakwaan adalah menunjukkan iman yang sempurna. Ketakwaan menunjukkan bahawa darjat orang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Sekali lagi ada tekankan untuk menjadi orang yang bertakwa adalah ilmu. Kalau ditanya apa dalilnya, bukankah orang yang bertakwa diangkat darjatnya oleh Allah SWT? Bagaimana kita untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT? Ilmu. Dalilnya apa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu, tetapi orang yang berilmu darajat. Percayalah, orang yang bertakwa hanyalah orang yang imannya sempurna, ataupun kita tahu bahawa iman berkurang dan bertambah. Orang yang bertakwa adalah imannya sentiasa bertambah, sentiasa bertambah, sehingga mendapat darjat sisi Allah SWT, darjat yang tinggi. Mustahil orang akan mendapat keimanan yang sempurna kalau tanpa ilmu. Sebab yang melemahkan iman, sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama salaf, maksiat dan kejahilan. Yang melemahkan iman adalah maksiat dan kejahilan. Yang menguatkan iman adalah amal dan ilmu. Amal dan ilmu ada kaitannya, kerana orang tidak akan sempurna amalnya kecuali dibina dengan ilmu. Kalau orang itu beramal tanpa ilmu, tentu yang dibuat bid'ah, sedangkan bid'ah membatalkan amal. Jadi bertakwalah kepada Allah SWT dengan memahami Quran hadis, dan pahamilah Quran hadis dengan majlis ilmu seperti ini. Tuan-tuan, akhir zaman hanya sedikit oleh Allah SWT orang yang dipilih untuk mencintai ilmu. Kalau Allah dah cinta kepada kamu, Allah pilih diberi ilmu. Sebagaimana dalam hadis, man aradallahu bi khair, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT jadi orang baik, orang baik ahli syurga, yufaqihu fid din, diberi kepahaman dalam agama. Innamal fiqh bitafaqquh, kepahaman agama dengan dipelajari. Innamal ilm bita'allum. Kita dah bincang hadis-hadis ini. Jadi inginkah kita menjadi orang yang takwa? Ya, sebab Rasulullah SAW menyuruh kepada menjadi orang yang takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu sehingga menyelamatkan imannya. Contohnya, Rasulullah SAW menguji seorang sahabat yang ahli syurga. Ditanya, dia katakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Ditanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ditanya terus Allah dan Rasulnya. Kemudian ditolong jawab Rasulullah SAW, di antaranya menjadikan orang tu rosak kerana tak ada ilmu, akhirnya ikut-ikutan. Apa yang diikut? Kejahilan. Apa itu kejahilan? Perpecahan. Apa itu perpecahan? Perpecahan itu bid'ah. Dan seterusnya, janganlah mencintai sedikit pun dari ajaran mereka. Dia ni orang-orang yang berpecah, dia ada ajaran sendiri. Orang-orang yang berpecah, dia ada ajaran sendiri. Ajarannya suka berpecah. Apa ajarannya? Suka berpecah. Bagaimana cara pecahkan? Cari kesalahan orang. Kita bukan disuruh mencari kesalahan orang. Kita disuruh membetulkan kesalahan orang. Dan membetulkan kesalahan orang cara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terang. Boleh terang-terang? Tidak boleh. Kalau anda silap, anda tak boleh tegur depan jamaah ni. Anda mengaibkan anda. Lepas kuliah anda panggil, anda nasihatkan. Tetapi banyak dalam jamaah, bila nasihatkan seperti itu, dia marah. Bila dia marah, seolah-olah anda menghina dia, sedangkan hak anda sebagai guru menasihati. Besok dia godoh semua supaya tinggalkan majlis. Bila berjaya tinggalkan majlis, dibawa pergi satu ustaz. Nanti dia cari dari ustaz tu apa saja yang boleh menentang anda. Ini sudah berlaku. Ini ciri-ciri pembuat bid'ah. Ini bukan salafi. Salafi tidak mengajak perpecahan. Kalau orang tu mengatakan dia salafi, orang lain bukan salafi, itu perpecahan. Itu bukan ahli salafi, bukan yang bermanhaj salaf, itu bermanhaj bid'ah. Ya, ahli bid'ah terbunuh tadi. Jadi di sini, janganlah mencintai sedikit pun dari ajaran mereka. Sebab siapa yang mencintai sesuatu, baik sesuatu yang bagus atau yang buruk, maka sama saja seperti mengamalkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan menjauhkan kita dari maksiat, yakni maksiat perpecahan. Maksiat perpecahan yang akhirnya membawa kepada peperangan ataupun saling membunuh antara satu dengan lain. Betul ya, kalau orang sudah marah, diberi senjata, akan dibunuh yang lain ni. Kita terus ke nombor 114. Kalau ada persoalan, anda beri ruang untuk bertanya insyaAllah. Sebelum saya teruskan ke apa, nombor 14, ada soalan? Kalau tak ada, di halaman 47, wa aqilla an-nazara fi an-nujumi illa ma tasta'ina ala mawaqit as-salat. Walha amma, ini saya tak tahu apakah bahasa betul ni. Amma siwa zalik fa innahu yad'u ila az-zindiq ataupun zindiqah atau zanadiqah. Betulkan ejanya bukan zandaqah, zindiqah. Jamaknya zanadiqah. Di baris bawah ya, insyaAllah. Dan nombor 115, wa iyyaka wan nadhar fil kalami wal julusi ila ashabil kalam. Dan 116, alayka bil athar wa ahlal athar wa iyyahum fas'al wa ma'ahum wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Dan 117, wa'lam annahu ma'ubida Allah bimithli al-khawfi min Allah wa tariku al-khawfi wal-hazan wal-shafaqati wal-haya min Allah tabaraka wa ta'ala. Dan 118, wahdhar an tajlisa ma'a man yad'u ila al-shauki wal-mahabba wa man yakhlu ma'an nisa'i wa tariki al-madhhabi wa inna ha'ula ala al-dhalal. 114 ya, sampai ke 115 nanti. Janganlah sering melihat yang mempelajari bintang kecuali hanya sekadar untuk mengetahui waktu solat, dan jauhilah untuk selain itu, sebab terlalu sering menyaksikan bintang bisa mengarahkan kepada zindik. Ilmu bintang di sini adalah ilmu nujum. Ilmu nujum adalah ilmu tele. Belajar ilmu bintang bagaimana ilmu falak, untuk mengetahui bagaimana arah kiblat, untuk mengetahui hari dan bulan, itu tidak masalah. Tetapi belajar ilmu bintang, ilmu nujum, untuk ilmu telek, dikatakan pak nujum ya, selain pak nujum apa dia, bomo, selain bomo tukang telek, selain telek apa, pawang. Sebab pawang akan menggunakan ilmu nujum ataupun ilmu bintang ataupun ilmu telek. Jadi cabang di antara cabang-cabang ilmu telekkan adalah ilmu bintang. Itu sudah bincangkan dalam jadi katakan kahin dan ruhban. Kahin dan ruhban di antara ilmu yang digunakan untuk menelik nasib adalah menggunakan ilmu bintang. Ya, selain menggunakan setan untuk mencuri-curi dengar berita yang di langit. Tapi syaitan setelah kelahiran Rasulullah SAW tidak boleh naik ke langit sebab akan direjam oleh Allah SWT dengan tahi bintang yang disebut rujuman lisyayatin. Jadi jangan pelajari ilmu telik. Dulu di surat khabar, sama ada di Singapura atau di Malaysia, di berita harian ada bintang 12. Kalau antara lahir sekian-sekian bintangnya Libra, sekian-sekian bintangnya Gemini, apa lagi, dan macam-macam. Ini satu daripada kepercayaan mereka yang menyembah bintang. Orang yang percaya dengan ilmu bintang 12 ni disyirik. Dan syirik kita mengatakan boleh membawa kepada zindik. Zindik sama seperti orang free thinker atheis. Jadi jangan percayai ilmu bintang kecuali untuk mempelajari ke mana arah kiblah. Ya. Jadi kalau mempelajari ilmu bintang untuk belajar tele, ya. Dan sekarang ada di pejabat-pejabat disuruh carinya entah 20 orang ke 30 orang. Nanti ada seorang dipanggil untuk berkatakan tentang ilmu ni. Anta kena bayar, bukan free. Dia tanya, anta lahir bila? Sama nama anta. Anta lahir siang ke malam? Siapa bapa anta? Nanti dia dikira begitu-begini pakai ilmu bintang, maka dikatakan nasib anta begitu dan begini. Jangan percaya. Yang tahu tentang nasib kita akan datang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang akan datang itu ilmu ghaib. Allah mengatakan alimul ghaibi wa syahadah. Hanya Allah yang sahaja yang tahu yang ghaib dan yang akan yang jelas. Jadi orang yang mengatakan dia tahu ilmu ghaib adalah orang yang zindik, dan dijelaskan oleh ulama salaf sebagai orang yang kafir. Sebab dia sudah mengambil ini tekan, dia katakan sifat Allah diambil, sedangkan sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluknya. Di antara sifat Allah, Allah yang mengetahui yang ghaib. Yang ghaib bukan saja yang di alam ghaib, yang besok akan berlaku apa, itu juga persoalan ghaib. Jadi kita tidak boleh mengatakan besok begitu dan begini kecuali kita katakan insya-Allah. Jadi belajar ilmu bintang untuk mengetahui bilangan bulan, bilangan hari, bilangan tahun, itu tidak masalah, ataupun mengetahui arah kiblat tak ada masalah. Tetapi belajar ilmu bintang untuk menilik nasib dan sebagainya, itu hukumnya boleh membawa kepada kesyirikan. Malah hukumnya syirik sebenarnya. 115, berhati-hatilah dari mempelajari ilmu kalam dan duduk dengan ahli ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu falsafah. Tulis nanti kita lupa. Ilmu kalam adalah ilmu falsafah. Dan di antara cabangnya adalah ilmu mantiq. Imam Syafi'i rahimahullah sangat benci kepada ilmu mantiq dan memberi inzar, warning, amaran kepada kita supaya jangan belajar mantiq. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan man tamantaqa faqad tazandaqa. Siapa yang belajar mantik dia sudah zindik. Mantik ini logik. Logik dia ambil daripada ilmu kalam. Mempelajari logik. Dan ilmu kalam ni disebut sebagai falsafah. Falsafah ada dua. Ingat lagi Rasul, pertama fizik, kedua metafizik. Yang fizik pelajarilah. Sebab fizik ilmu falsafah berkaitan dengan keduniaan. Positif dan negatif tak boleh bercantum. Kalau bercantum meletup. Tentang yang seni yang kecil-kecil ni, atom, proton, neutron. Ini adalah ilmu-ilmu fizik. Adapun ilmu falsafah yang kedua, metafizik. Metafizik memperkatakan alam ghaib dan alam ketuhanan. Metafizik yang memperkatakan tentang alam ghaib dan ketuhanan, artinya agama, yang memperkatakan agama itu tidak boleh diambil dari falsafah. Kerana falsafah lah yakin bahawa Uzair anak Allah dan mereka anak Allah. Kerana falsafah lah orang-orang Nasrani yakin bahawa Allah punya anak dan punya isteri. Siapa anaknya? Isa. Siapa isterinya? Dia. Kerana falsafah. Dan kerana falsafah lah orang-orang Majusi menyembah segala-galanya. Mereka mengatakan ini Tuhan. Kenapa falsafah, ilmu metafizik, Allah tidak bertempat, Allah ada di mana-mana. Dan Allah meliputi segala-galanya. Bukan disebut Allah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak bertempat. Tuhan meliputi segala-galanya. Hakikat yang wujud adalah Tuhan. Bila diambil oleh Yahudi, maka tak salah kalau dalam diri yang dikatakan Yahudi itu Allah ada di situ. Tapi jahatnya mereka yang bukan keturunan Yahudi, mereka katakan binatang, Allah tak dekat dengannya. Sehingga mereka mengatakan nahnu abna Allah. Orang Yahudi mengatakan kami anak Allah. Bagaimana Allah boleh beranak? Itu pakai logik, pakai ilmu kalam, pakai falsafah. Begitu juga Nasrani. Nasrani mengatakan Allah ada di mana-mana dan Allah boleh bersatu dengan makhluk. Maka Isa dikatakan anak Tuhan kerana Tuhan ada di situ. Isa anak Tuhan. Siapa emaknya? Maryam. Maryam itu isteri Tuhan. Tuhan ada di situ. Begitu juga orang-orang yang dikatakan Majusi. Kenapa bila kita katakan, dan Rasulullah SAW bertanya, kenapa anda sembah patung ni? Dia katakan, tak, kami tidak sembah. Tetapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kerana Allah tu ada di mana-mana. Boleh mendekatkan diri kami dengan cara membersihkan diri. Mereka mengatakan patung ni tak berdosa. Jadi patung ni dekat dengan Allah. Bagaimana dekatkan diri kepada Allah, bersihkan diri kita tak mampu? Dekatkan diri kepada yang bersih. Ustaz tengok ayat Quran. Ma da'baduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ini ayatnya. Bila orang-orang Majusi ditanya kenapa anda menyembah patung ni, mereka berkata, tak, aku tak sembah mereka, tapi aku untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan orang-orang yang belajar falsafah di kalangan orang Islam, yang dikatakan Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, diketuai oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dikatakan aqlani ahwai. Baca ayat, ustaz, ayatnya. Lihat, apabila ditanya Rasulullah SAW, kenapa engkau sembah patung ni? Tak, kami tak sembah. Tetapi kami hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, kepada Tuhan katanya, sedekat-dekatnya. Kepercayaan ni berpunca daripada falsafah, falsafah Greek. Apa artinya? Kami ini kotor. Patung ini tak buat dosa. Jadi berperantaraan, bertawasul dengan patung ni supaya kami dapat dekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan tidak bercampur, mau bersatu dengan orang-orang yang kotor. Makanya kepercayaan ini ada dalam sufi. Sufi itu falsafah. Sufi diambil daripada kalimah filosofia. Daripada kalimah Greek filosofia, daripada filosofia, sofia itu sufi. Jadi sufi mengatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang keyakinan ini diambil daripada falsafah, dikatakan Allah tidak bertempat, Allah ada di mana-mana, atau Tuhan tidak bertempat, Tuhan ada di mana-mana. Untuk mendekatkan diri dan bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan Tuhan, mereka membersihkan dirinya. Bagaimana cara membersihkan dirinya? Uzlah. Bagaimana cara membersihkan diri mereka? Berzikir, zikir, zikir, zikir, lama-lama bersatu dengan Allah. Jadi katakan wahdatul wujud. Orang Yahudi dan Nasrani, dia memuliakan Allah tetapi tetap syirik. Dia katakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang Majusi mengatakan Tuhan tu Allah, sebab suci disucikan. Tetapi orang-orang, yang dikatakan orang sufi, punya jahat, lebih jahat daripada Yahudi Nasrani Majusi, lebih jahat daripada Yahudi Nasrani Majusi kerana pakai falsafah. Wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Bukanlah anjing dan babi itu sebenarnya anjing dan babi, tapi Tuhan kami. Ini dikatakan oleh Ibn Arabi dalam kitabnya Futuhat Makkiyah. Apa kata Ibn Arabi? Bukanlah anjing itu anjing, bukanlah babi itu babi, tetapi Tuhan kami. Kenapa? Ah, Tuhan ada di mana-mana. Bermakna bila Tuhan ada di mana-mana, dalam babi itu, dalam macam itu ada Tuhan. Ini juga falsafahnya Fir'aun. Fir'aun mengatakan Allah di mana-mana, sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu paling agung, sebab Allah bersatu dengan aku. Begitu juga apa kata Ibn Arabi, apa dikatakan oleh Fir'aun itu betul. Yang berkata itu bukan Fir'aun, yang berkatakan Allah, Allah yang ada di dia, dalam diri Fir'aun. Sedangkan bagi kita, Allah bukan di mana-mana. Allah di mana? Di arash. Ar-Rahmanu arash istawa, 7 kali disebut. Jadi falsafah menjadikan orang-orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW teruk, lebih buruk daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Makanya semua syekh-syekh, semua ulama-ulama mengharamkan daripada belajar ilmu al-kalam ataupun ilmu mantik ataupun ilmu logik ataupun falsafah. Tetapi orang yang bermazhab Asy'ari dipunyai falsafah, sehingga dikatakan sifat Allah 20, lawannya 20, yang mustahil 20. Subhanallah. Tak jumpa satu hadis, tak jumpa satu Al-Quran mengatakan sifat Allah 20. Yang ada dalam Quran hadis, sifat yang paling mulia yang sesuai dengan kebesaran Allah itu sifat Allah, yang tak sama seperti sifat makhluknya. Tapi ahli falsafah mengatakan 20, lawannya 20, yang mustahil 20. Sifat yang pertama wujud. Apa erti wujud? Allah ada. Ditanya di mana Allah, tak tahu, sebab Allah di mana-mana. Ini dia ambil daripada mana? Ilmu kalam. Makanya bahagiannya ilmu kalam, ilmu kalam memecahkan orang-orang Islam kepada berbagai-bagai perpecahan. Pertama, pecahkan kepada sufi. Kedua, berpecah dalam firqah-firqah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, yang mana pecahan ini semua ke neraka sebab mereka ahli bid'ah. Jadi di sini apa kata syekh kita? Berhati-hatilah dari mempelajari ilmu kalam dan duduk dengan ahli ilmu kalam. Jadi ahli ilmu kalam di negeri kita yang mengajarkan akidah sifat 20. Ulang lagi sekali, dengar yang ada kat paltok tu. Yang mengajarkan ilmu kalam di segi akidah di negeri kita adalah orang yang mengajarkan sifat 20. Sebab sifat 20 ni diambil daripada keyakinan akidah orang-orang Mu'tazilah, dicampur pula, dipakej dalamnya Jahmiyah, Qadariyah, Sufiyah dan Syiah. 4 atau 5 dijadikan satu, jadilah satu akidah, dikatakan akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah yang dinasabkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari sebenarnya bertobat dengan akidah ini, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Al-Ibana An-Usuliddiyanah. Tetapi orang-orang di luar mengatakan Al-Ibana An-Usuliddiyanah ditulis oleh orang Wahabi. Ha, tak tahu nak jawab macam mana. Sedangkan ada beberapa kitab lagi yang sama isinya seperti Al-Ibana Usuluddiyanah, seperti Maqal Islamiyin, Al-Luma' dan banyak lagi. Jadi kita katakan jangan dipelajari akidah sifat 20 kerana dia falsafah. Contohnya, siapa yang dah belajar sifat 20 sini? Siapa yang faham? Kita dah belajar sifat 20 dulu? Dulu. Faham tak? Tak faham. Antara Zamir? Tak pernah belajar. Alhamdulillah. Kalau belajar tak faham. Rata-rata ini semua mantan ni, dah belajar sifat 20. Tapi kalau ditanya seorang-seorang, langsung tak faham. Tetapi bila kita kembali kepada akidatus salaf, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, kita faham. Jadi saya beri amaran kepada semua, termasuk yang kat paltok tu, jangan dipelajari akidah sifat 20, kerana akidah sifat 20 asalnya disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan disambung oleh Imam Al-Maturidi, diambil daripada falsafah Mu'tazilah. Falsafah yang disusun oleh Mu'tazilah, dan falsafah ini asalnya daripada Yunan, daripada Majusi. Jadi jangan dipelajari, ya. Dan Imam Syafi'i kalau kita lihat dalam fatwanya, kalau seorang yang mengajarkan ilmu kalam ditangkap, dinaikkan kedai, bukan menghadap kepalanya, menghadap ekornya, bawa satu kampung ni pusing, pukul sampai dia bertobat. Dah tobat baru turunkan. Setelah lagi tak bertobat, pukul sampai dia bertobat. Bencinya Imam Syafi'i kepada ilmu kalam, dan ilmu kalam membawa kepada sufi. Dan Imam Syafi'i berhijrah dari suatu negara ke satu negara kerana benci kepada orang sufi, sebagaimana dijelaskan dalam Talbisu Iblis yang ditulis oleh Ibn Khayyim Al-Jauzi. Subhanallah. Makanya ya, orang-orang di luar paling benci dengan Rasul Dahri kerana ini dibongkar. Di luar semua belajar sifat 20. Siapa tak belajar sifat 20 katanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan sifat 20 bila muncul? Dan para sahabat salam tak ada sifat 20. Zaman sahabat tak ada sifat 20. Sebab 20 tidak dikenali pada zaman mereka. Kalau mereka mendakwa, siapa tak belajar sifat 20 bukan ahli sunnah wal jamaah? Bukankah ahli sunnah wal jamaah pertama sahabat? Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau mereka katakan siapa tak tahu ahli sunnah, tak, siapa tak tahu sifat 20 bukan ahli sunnah wal jamaah, Abu Bakar, Umar, Uthman tak tahu tu. Sebab tak muncul zamannya. Bukankah kita disuruh berpegang kepada hadisnya Rasulullah SAW dan hadisnya Abu Bakar, Umar dan Uthman? Kalau mereka mengatakan bukan ahli sunnah wal jamaah, bermakna mengkafirkan sejumlah sahabat. Mengkafirkan sejumlah sahabat, mengkafirkan orang yang belum boleh dikafirkan, apa hukumnya? Kekafiran itu akan terpantul kepadanya, maka bahayanya orang-orang di luar itu. Saya sebut orang di luar, bukan dalam jamaah kita. Luar jamaah maksudnya. Abang Farid kan faham ya? Di luar ini bukan di jamaah kita, di luar jamaah kita. Saya katakan bukan jamaah kita kerana seolah-olah Nabi mereka dengan Nabi kita tak sama. Sebab akidahnya tidak sama. 16. Berpegang teguhlah dengan asar. Asar berupa hadis yang juga datangnya daripada Rasulullah dan para sahabat. Itu asar. Berpegang teguhlah dengan asar dan para pembela asar. Kitalah pembela asar. Tidak akan digagalkan bermanhaj salaf kecuali membela asar. Dan jangan sekali-sekali menjauhi mereka, yakni ahli al-asar. Ahli al-asar dimaksud di sini ahli salaf. Sebab asar ni asar salaf. Siapa yang membawa asar? Sahabat. Dan bertanyalah kepada mereka, duduklah bersama mereka dan ambillah ilmu dari mereka. Kenapa disuruh duduk dengan ahli al-asar? Kerana ahli al-asar kalau ditanya, dia akan bercakap, dia akan menjawab qala Allah wa qala Rasul. Kalau tak tahu apa dijawab, Allahu a'lam. Sebagaimana Abu Dzar bila tak tahu dikatakan Allah dan Rasulnya tahu. Dia tidak tahu. Atau sekarang Rasulullah SAW tidak ada, maka kita katakan Allahu a'lam. Kita tidak boleh jawab sembarangan. Kalau kita jawab sembarangan, kalau jawapannya tidak betul, maka kita sudah mengkhianati agama Allah ataupun kita merosakkan agama Allah. Jadi kita disuruh duduk dengan ahli al-athar. Ahli al-athar sekarang dikenali sebagai salaf. Tapi berjaga-jaga, sekarang orang semua dah mengaku salaf. Tak ada yang tak mengaku salaf. Takut kalau tak mengaku salaf. Ya kan? Abu Talib yang kami 10 tu dikatakan Abu Talib as-salafi. Pengikutnya semua salafi-salafi ujungnya. Semua pengikutnya mengikut Abu Talib tu. Tetapi bininya lebih daripada 4. Tak cukup bininya, anaknya pun dimakan. Ditangkap di polis kerana kesalahannya. Makan siapa? Anak-anaknya yang cantik-cantik tu dikerjakan. Yahudi Nasrani tak buat seperti itu. Tapi yang mengakukan salaf, mengaku salaf, buat lebih teruk daripada Yahudi Nasrani. Itu salafi, cuba tengok. Ada satu pengikutnya yang paling teruk menghina salaf, mengatakan Ahmad Mutahari As-Salafi. Pernah dengar nama ni? Tak pernah dengar. Tak dengar tak apa, lebih baik. Dibuat 5 kaset, dikutuknya ana. Kaset ni cuma nak dijual, tapi tak ada orang beli. Ditabur cara percuma. Jadi orang yang dengar membantu dakwah ana. Orang tu cari ana. Dia nak jatuhkan kita. Dibuat 5 kaset, dibuatnya satu fitnah, ditanya orang tak sanggup ana. Katakan entah. Siapa Ustaz Rasul? Dia ditulis, dibuat satu kaset. Namanya Ahmad Mutahari As-Salafi. Namanya Yusuf. Dulu asalnya bawa bas, tapi sekarang bawa ni, lori tong sampah. Belajar di Mesir 10 tahun katanya. Tetapi bukan belajar, anak muridnya Albani rahimahullah itu difitnah. Sebagaimana anda difitnah di sini. Akhirnya di apa? Di Mesir kerjanya buat video. Video apa anda tak tahulah. Yang laku video apa agaknya ya? Wallahualam. Kena tangkap di antaranya kerana terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bagus, maka Mesir hantar dia ke Singapura. Ya, kerajaan Mesir hantar dia ke Singapura. Ini ceritanya. Saya bertanggungjawab. Ini dirakam. Yang agak patut kalau bertanya saya jawab. Sebab antara yang terawal memecahkan jamaah, dia. Ya, dibawanya ustaz-ustaz daripada Indon, dia pecahkan je kita. Dan sekarang bila balik dari Mesir, tak tahu jadi apa dia. Wallahualam. Okey, 17. Ketahuilah bahawa tidak ada ibadah yang paling mulia dibanding rasa takut kepada Allah, iaitu takwa kepada Allah. Kerana orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang sempurna imannya. Saya katakan lagi sekali, Tak cukup orang mengatakan dirinya Islam tetapi tidaklah mengatakan dia beriman. Tak cukup kita mengatakan diri kita beriman, berusaha supaya menjadi orang bertakwa. Kerana Rasulullah SAW mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Saya katakan berbeza di antara orang Islam dengan orang iman kerana Quran mengatakan waqalatil arabu amanna kullam tu'minu. Orang-orang badui berkata kepada Rasulullah, kami sudah beriman. Tetapi turun ayat, katakanlah Muhammad, engkau belum beriman kerana iman belum masuk ke hati kamu. Jadi persoalan iman adalah persoalan hati. Manusia takut kepada Allah SWT tersimpan dalam hatinya. Adapun kalau manusia melahirkan ketakutannya yang tak ada dalam hatinya, itu munafik. Sebagaimana orang-orang yang ia sembahyang, di antaranya Khawarij, ya kan? Rasulullah sembahyangnya lebih hebat daripada kamu, baca Qurannya lebih hebat daripada kamu, tetapi semua itu tak sampai ke tenggorokannya, artinya tak sampai ke hatinya, tersekat di sini. Bercakap pandai. Jadi kita tak mau jadi orang seperti itu. Jadi ketahuilah bahawa tidak ada ibadah yang paling mulia dibanding rasa takut kepada Allah. Dan cara untuk meraih rasa takut dan sedih, ya, mudah sadar dan menumbuhkan rasa malu adalah dari Allah SWT. Saya baca sekali. Ketahuilah bahawa tidak ada ibadah yang paling mulia dibanding rasa takut kepada Allah. Dan cara untuk meraih rasa takut, yakni cari pelajaran untuk menjadi orang yang merasa takut kepada Allah. Kenapa? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi katakan wali-wali Allah, orang yang bertakwa, ayat ini mengatakan sesungguhnya wali-wali Allah tidak pernah merasa takut dan duka cita. Tidak pernah merasa takut dan duka cita. Kalau takut, hanya takut kepada Allah. Dan sentiasa sedih, yakni sedih akan dosa-dosanya. Mudah sadar. Apa itu mudah sadar? Mudah bertobat. Dia sadar bahawa ini satu kesalahan. Jadi kalau tak bertobat juga, tak bertobat juga, terus tak bertobat, ini orang apa namanya? Dibuat maksiat, tak apalah, besok saya tobat. Dibuat lagi besok-besok, lama-lama besoknya bila tak tahu. Ya. Dan menumbuhkan rasa malu. Sebab al-haya'u minal iman. Rasa malu itu daripada iman, tapi malu untuk buat maksiat. Tapi orang sekarang kalau maksiat, dia nak nyunjuk jadi hero. Dia paling hebat buat maksiat. Ini semua adalah dari Allah SWT. Bila rasa takut, rasa sedih, sadar, ini datangnya daripada Allah. Ya, ini kesadaran ini diberi oleh Allah SWT. 18. Ya, kita ambil terus 18. Hendaklah kamu sekalian berhati-hati dari duduk bersama orang-orang yang majak kepada ibadah dengan cara jatuh cinta dan rasa malu kepada Allah, atau beribadah dengan rasa berkhaluat dengan wanita, atau lewat jalan apa mazhab, kerana seluruhnya berada di atas kesesatan. Lihat. Hendaklah kalian berhati-hati dari duduk bersama orang yang mengajak kepada ibadah dengan cara jatuh cinta. Bukan cinta kepada Allah, cinta kepada syekhnya. Bukan cinta kepada Allah, cinta kepada ajarannya yang sesat. Dan merasa rindu. Rindu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kerana Allah, tetapi kerana syekhnya. Atau beribadah dengan cara berkhaluat dengan wanita. Kan banyak sekarang. Saya dalam tahun 90-an, boleh katakan makcik saya jugalah, sebelah orang rumah, di Keluang sana, suaminya terikut satu tarikat. Tarikat ini di Keluang, tak tahu jabatan agama dah tangkap, Allahuakbar. Setelah berzikir-zikir, kamu diberi air. Mungkin air itu mengandungi dadah dan sebagainya. Bila berzikir rupa, masa berzikir terang, sama ada muslimin dan muslimah, lama-lama dicampur. Bila dicampur, apa berlaku? Dan boleh minum arak. Akhirnya, kata makcik Ana ni, hampir-hampir dia kena. Siapa dia? Tok gurunya bawa dia ke atas katil. Kalau dia tinggal dapat anak, anak yang soleh. Lihat berapa ramai yang terperangkap ni. Bukan sedikit. Kerana seronok. Seronok kan? Pertama dapat khayal atau dapat mabuk. Kedua dapat perempuan, tukar-tukar bini. Anda kau tegarkan kepada makcik tu, kenapa tak report? Katanya siapa yang report, ahli neraka. Dia tak mau ahli neraka. Sedangkan yang report tu ahli syurga kan? Kerana kejahilan. Kenapa fanatik? Fanatik dengan siapa? Fanatik dengan gurunya, fanatik dengan ajarannya. tetapi tak tahu ajaran ini masih ada atau tidak. Ini berlaku bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura. Pernah di berita harian, orang Singapura di satu tempat di tepi pantai pukul 7 pagi ke 8 pagi diserbu. Mereka sedang bertelanjangan kerana malam tu mereka sedang berpesta seks. Tapi mereka atas nama tarikat sufi yang berzikir beramai-ramai. Ini lama ni. Saya tak simpan potongan nak kebarannya. Kalau saya simpan, antum boleh lihat. Sekali kena tangkap semua orang Singapura. Ini dalam tahun 90-an juga. Ditangkap. Mereka sudah mabuk malam. Buat kerja di tepi pantai. Ia setelah berzikir. Sekali tertidur. Kebanyakan yang ditangkap sedang berbogel. Yang mana pasangannya bukan dengan isterinya. Bukan dengan... Ada separuh anaknya. Dia buat dengan anaknya. Sebab anaknya dilibatkan. Dia buat kerja dengan anaknya. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran berpunca daripada falsafah, berpunca daripada sufi. Makanya sufi bahaya. Sufi diambil daripada kalimah sufiyah falsafah. Maka ajaran sufi ada satu ajaran namanya hakikat. Nanti kita bincang hakikat ini apa dia. Bila sampai ke peringkat hakikat, hakikat dia Tuhan, hakikat Tuhan dia, maka tak ada dosa lagi. Dah jadi Tuhan, nak buat dosa apa lagi? Sembayang pun tak payah sembayang. Sebab bila hakikat, hakikatnya dia bersatu dengan Allah. Nak sembahyang menghadap mana? Allah dah sama dengan dia. Sehingga kata Ibn Rabi, bila sampai ke hakikat, ana huwa wa huwa ana. Ana dia, yang ini Tuhan. Dan Tuhan adalah aku. Tak payah sembahyang. Siapa pernah dengar ceramahnya, Ustaz Hakim Abdad? Pernah satu masa diceritakan, di Indonesia ni ada satu pesantren. Bila Ramadan, kiainya, ketua sekolah tu, terang-terang makan sampai isyak rukuk. Makan. Ditanya oleh pelajar-pelajarnya, dia katakan, aku dah sampai hakikat, jangan ikut aku. Aku dah tak payah sembahyang. Kalau aku sembahyang, nak menghadap mana? Dah hakikat bersatu dengan Allah. Dan lebih dari 40 orang, anak muridnya yang cantik-cantik, itu dirogol. Kalau dapat anak ditakdirkan, itu anak saleh. Tapi dia tahulah caranya bagaimana supaya tak dapat anak. Semua yang dirogol tak beranak. Sedangkan, syekhnya ni dah banyak anaknya. Bagaimana? Menggunakan, tak tahulah. Pil ke kondom, tak tahulah kan. Ini semua adalah ajaran-ajaran asalnya daripada falsafah, ilmul kalam, ajaran-ajaran sufi. Sebab apa? Kalau serbannya nah, dahinya tak tahu dicat hitam ke, ditehnya tak tahulah hitam. Dia punya tasbih, tahu tasbih solid, lebih besar. Dia punya minyak wangi, subhanallah, sampai perempuan-perempuan kalau cium, buat balik, dicium-cium lagi. Dia cakap dengan suaminya, tadi saya dah cium saya, tengok, cium. Dan si suami pun tak apalah ambil keberkatan saya, sedangkan tu dah use. Ini sudah berlaku. Jadi tuan-tuan, apakah punca kerosakan-kerosakan ni? Kerana falsafah. Sufi diambil daripada kalimah filosofia. Jadi apa yang kita pelajari malam ni, yang kita ambil daripada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Balbahari, adalah satu kitab insyaAllah yang pada tempoh hari kata Syekh ni, hendaklah anda ajarkan kepada orang lain. Betul kan? Jadi kalau sudah faham, buku ini disimpan, satu masa duduk-duduk dengan anak-anak kita, kita baca. Duduk-duduk dengan cucu ya. Kalau dulu, orang-orang dululah, kalau duduk dengan anak-anak, cucu, dia baca buku, buku cerita. Cerita Robin Hood misalnya. Sekarang tak payah. Kita ambil kitab ni, kita bacakan, mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang beriman. Sampai di situ, dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Hari ini 17 ya? Ada soalan di situ? Teruskan Abi Nabatong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ayat surah Al-Hujur ayat 9? Jika ada dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Yeah. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Kita dijelaskan. Ini kalau kembali kepada siasah Asy'ariyah yang ditulis oleh Ibn Taymiyah ataupun Ahkam Sultania yang ditulis oleh Mawardi dan banyak lagi buku seperti yang ditulis oleh Ibn Khaldun. Kalau ada dua perang, kalau yang perang ini memerangi pemerintah, maka kita kena bantu pemerintah. Kalau ada pemberontakan, yakni ada peperangan, satu melawan pemerintah dan satu yang diunjukkan ini untuk melawan pemerintah, maka kita islah. Kita islah. Kalau tak berani islah, maka kembali kepada yang benar. Sebab yang benar itu pemerintah. Pemerintah kalau ikut-ikut Islam tidak boleh jatuhkan, betul kan? Kalau ada, siapa yang mampu menasihatkan dia. Jadi setelah menasihatkan pemerintah, nasihatkan yang berontak tadi, bila dua golongan berperang. Jadi yang kita tahu, idza bui'a lil khalifatain faqtulu akhara minhuma. Apabila terlantik dua pemimpin, maka bunuh yang satunya. Yang satunya yang ini yang baru dilantik, yang terlantik jangan dibunuh. Sebab yang terlantik secara sah itu tidak boleh dibunuh. Tetapi yang kedua, bermakna dia dilantik secara tidak sah. Maka bila ada dua orang beriman berperang, maka sama ada kita melepaskan diri sebagaimana dijelaskan tadi, tak masuk kedua-duanya, ataupun kalau nak membantu pemerintah yang ada. Sebab kalau pemerintah dijatuhkan, kita tidak tahu apakah pemerintahan yang akan datang lebih baik daripada pemerintah yang ada. Kita tak berjamin. Kalau kita katakan pemerintah yang akan datang lebih baik, bermakna anda sudah tahu yang namanya gaib. Kalau anda mengaku seperti itu, anda sudah mengambil sifat Allah SWT, sifat ketuhanan. Ini perbuatan orang fasik ataupun orang kufur. Jadi di sini ya sahabat, di antara tafsiran ayat yang kita baca tadi, bila dikembalikan kepada buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah, di antaranya apabila berlaku peperangan antara dua, kalau di situ mereka memerangi pemerintah, maka kalau kita nak bantu adalah pemerintah, bukan yang memberontak. Kerana dalam Islam pemberontakan itu khawarij hukumnya, betul kan? Dan khawarij itu kilabun nar, khawarij itu adalah anjing neraka. Iya. Kalau Syiah, kita disuruh kembali kepada yang hak. Kalau pemerintahan itu adalah pemerintahan Syiah, kita tak boleh bantu. Kita mesti ingat ya, umat ini akan berpecah kepada 73, 72 ke neraka. Yang akan selamat jamaah. Apa itu jamaah? Ibn Mas'ud menjelaskan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang hanya kembali kepada kebenaran walaupun kau seorang diri. Kita katakan Syiah bukan kebenaran, kerana Syiah satu ajaran yang diwujudkan oleh Yahudi Abdullah bin Sabak demi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dikatakan batil, sedangkan jamaah kita adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak ikut jamaahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, termasuk Ali. Tetapi jamaah yang Rasulullah SAW mengatakan berpeganglah kepada sunatku dan sunat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang penyatu jamaah Abu Bakar, Umar dan Uthman melalui hadisnya, itu dikafirkan oleh Syiah, betul kan? Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka mengatakan tagut, syaitan, iblis, macam-macam dituduhnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kalau Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kalau Abu Bakar, Umar dan Uthman dituduh sebagai syaitan, iblis, bermakna mereka lebih iblis. Karena dalam hadis Bukhari, seseorang yang menuduh seseorang kafir sedangkan belum layak dikatakan kafir, tuduhan itu terpulang kepada yang sebenuduh, terpantul kepada sebenuduh. Jadi terpantulnya ini kepada Syiah, bermakna Syiah kafir sebab dia mengkafirkan sampai sekarang tidak ditarik. Mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, iblis, ta'ud, syaitan, macam-macam lagi. Orang yang paling kita cintai dikafirkan, ditagutkan, disyaitankan, diibliskan, ini siapa dia? Bermakna Syiah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kita tak boleh semain di belakangnya. Bila tak boleh semain di belakangnya, tak boleh berjamaah dengannya. Sedangkan jamaah yang dimaksudkan yang sebenar selain sembahyang adalah bersatu dengan pemerintah. Itu berjamaah di bawah satu pemerintah. Kalau kita tak berjamaah dengan satu pemerintah, bermakna kita sudah firqah. Firqah ini ke neraka. Na'udzubillah. Jadi Syiah tidak boleh diterima. Kalau katakan satu pemerintah dibina oleh Syiah, kita berlepas diri, dan kalau ada kekuatan kita harus melawannya. Wallahu a'lam. Teruskan soalan. Ustaz, berkenaan mengambil wuduk antara lelaki dan wanita, apa bezanya? Buat wanita yang berambut tebal disapu seperti lelaki, dia sapu daripada depan ke belakang terus ke telinga sudah memadai. Sebab kalau nak dikedepankan semula, subhanallah. Tapi kalau nak buat, kalau dia nak buat, ini masalah. Artinya di depan, daripada depan dikebelakangkan, kemudian kita ke depan semula terus ke telinga, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti laki-laki, sebab kata Rasulullah, kau udu ihaza, seperti uduku ini, bukan udu Aisyah, Fatimah ataupun Khadijah. Allahu a'lam. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat ustaz tentang sururi dan bagaimana ciri-ciri mereka? Siapa dia? Sururi. Sururi ini dinasabkan kepada, saya ada buat satu buku, menulis satu buku, Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Muflisin. Di situ saya menceritakan tentang siapa sururi. Asrul Zainal Abidin tu. Dia seorang laki-laki Mesir yang duduk di Saudi dia sebagai ketua Ikhwanul Muslimin, penggerak Ikhwanul Muslimin, da'inya Ikhwanul Muslimin, mubaliknya Ikhwanul Muslimin, bertahun-tahun dia duduk di Saudi secara difak. Bermakna dia satu di antara akidah yang ada padanya adalah akidah Syiah, yakni taqiyah. Dia tak punya akidah. Akidahnya dia duduk di negeri Saudi lebih 20 tahun, dia sudah dapat akidah. Tetapi oleh kerana dia semangatnya semangat fanatisme, kepartian ataupun jamaah Ikhwanul Muslimin, yang mana jamaah Ikhwanul Muslimin dia berjuang untuk mewujudkan negara, bukan mewujudkan akidah. Dari dulu Ikhwanul Muslimin tamak nak wujudkan negara, sedangkan kita disuruh wujudkan akidah dulu. Jadi secara ringkas ya, jadi Sururi mengajak pemuda-pemuda Saudi dan didatangkan kuncu-kuncunya, geng-geng daripada Mesir, yang mana pada masa itu terutama Faisal rahimahullah ingin menjadikan Saudi sebuah negara gedung ilmu. Dan Ikhwanul Muslimin setelah banyak dibunuh oleh jamaah Abdul Nasir, mereka lari ke Saudi. Dan kebanyakan mereka ada yang bertaraf ulama, tapi ulama Mesir. Faham-fahamlah ya. Jadi pada masa itu Malik Faisal sangat-sangat ingin menjadikan Saudi sebagai tempat gedung belajar, maka diangkat mereka untuk mengajar di universiti-universiti yang ada di Saudi Arabia. Tapi Ikhwanul Muslimin ini ambil kesempatan mengajarkan ajaran-ajarannya seperti ajaran Sufi Hasan Al-Banna, falsafah oleh Muhammad Qutb, Said Qutb, ataupun oleh Abdul Qadir Audah, yang mana Abdul Qadir Audah dan Ikhwanul Muslimin keseluruhannya dia memperjuangkan nama Tauhid, Tauhid Hakimiyah, Tauhid Hakimiyah ataupun Al-Hakimiyah. Yang mana Tauhid Hakimiyah ini mengkafirkan sesiapa saja yang tak berkumpul Allah dengan kafir yang mutlak, seperti tak ada Tauhid. Jadi Tauhid Hakimiyah ditambah, sedangkan kita hanya ada tiga Tauhid, Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat. Tetapi ditambah oleh kaum-kaum Sururi, dikatakan Sururi kerana didasarkan kepada Surur, sebagai satu Tauhid tambahan, Tauhid Hakimiyah. Tauhid Hakimiyah ini slogan orang-orang Khawarij, bermakna Sururi ini orang Khawarij. Contohnya dia mengajak pemuda-pemuda Saudi untuk menjatuhkan pemerintah. Kononnya Saudi Arabia belum berhukum hukum Allah. Lihat, sedangkan Mesir lebih teruk. Mereka tak mau balik ke Mesir, tak mau ajak orang Mesir bangun untuk mengajak pemerintah berhukum hukum Allah. Saudi sudah berhukum hukum Allah. Betul kan? Walaupun tak keseluruhannya, tapi lebih baik daripada yang lain. Jadi pemuda-pemudi Saudi bangun. Dan rahsia ini terbongkar apabila perang teluk. Bila perang teluk, gulungan mereka keluarkan keset satu kontena ditabur kepada orang haji. Di situ baru diketahui. Di antara grupnya Saman Audah, Safar Hawali, Ed Al-Kharni yang menulis kitab La Tahzan. Itu jangan dibaca. La Tahzan sendiri kitabnya dipenuhi dengan perkataan orang-orang orientalis. Di dalamnya penuh penyakit. Tapi buku ini tersebar di Singapura, di Malaysia, dan banyak orang silap membacanya. Jangan dibaca buku itu, dibuang ke tong sampah lebih baik, sebagaimana difatwakan oleh syekh-syekh kita. Jadi As-Sururi satu gulungan Khawarij yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di Singapura, termasuk di Malaysia. GI termasuk daripada cabang daripada pahaman-pahaman Sururi. GI, LDII, Lembaga Islam Indonesia, yang dulu Islam Jamaah, termasuk daripada pahamannya, cabangan daripada cabang Sururi ini. Dan banyak lagi, dan banyak lagi, termasuk parti-parti yang ada di negeri Islam. Parti Pembangkang itu pahamannya adalah Sururiun, yang mana Sururi slogannya Tauhid Hakimiyah. Saya sedang menulis Tauhid Hakimiyah, sudah dihantar mungkin minggu depan buku ini sudah terbit. Saya ada urura untuk berbedah di sini supaya kita jangan terperangkap dengan pahaman Sururi. Dan di situ walaupun saya tidak menyebut siapa Sururi, tapi secara langsung kalau kita memahami Tauhid Hakimiyah, kita memahami gerakan Sururi. Gerakan Sururi adalah gerakan yang kata Rasulullah, kilabun nar, anjing neraka. Marah mereka kalau kita katakan gerakan mereka anjing neraka, sebab al-khawariju kilabun nar. Khawarij kata Rasulullah adalah anjing neraka. Khawarij tanda Khawarij yang ingin menjatuhkan pemerintah Islam. Tanda Khawarij adalah satu gerakan, satu hizbi, satu jamaah, satu firqah, satu kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan apa cara sekalipun. Mereka menggunakan satu ayat Quran, ya. Apa hukmul jahiliyah yaqun? Asalnya ini dikatakan kepada Ali, ya Allah mau berhukum Allah ataupun hukum jahiliyah? Ya Ali, maukah engkau hukum dengan hukum jahiliyah? Apa kata Ali? Kalimatul haq arada bihal batil. Kalimatul haq tapi dikendaki oleh khawarij adalah kebatilan. Ya, cukup di situ. InsyaAllah kalau tauhid hakimiyah dibedah di sini, kita akan sentuh pahaman sururi. InsyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa tertinggal 6 hari, berapa kiraan kadar fidyahnya? Fidyahnya satu hari berapa? 600 gram beras. Tapi apa salahnya kalau kita jadikan 1000 gram sekilo? Bermakna 6 kilo lah. Sebab apa? Kalau kita lebihkan bagus. Faman tatawwa khairan fa huwa khairan lahu. Kalau daripada 600 nak jadikan sebagai 1000 gram, itu tatawwa. Tatawwa itu Quran mengatakan tentang puasa ni. Siapa nak menambah tentang zakat atau sedekah atau infak, tambahan itu baik baginya. Ya, Allah akan tambah pahalanya. Teruskan satu soalan, kemudian kita ambil subjek yang kedua, bid'ah menurut Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijanjikan minggu lepas. Ya, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menetap di luar daerah kampung halamannya dan tinggal bersama kumpulan wanita yang dipercayai untuk bekerja. Sebenarnya tidak boleh kalau ikut hukum. Tapi di zaman fitnah, banyak ulama yang bolehkan, sedangkan tidak boleh. Keluar perempuan daripada daerah, musafir tanpa mahram, hukumnya haram. Cuma ada satu pendapat mengatakan boleh kalau yang diantar ke tempat itu aman dan diantar oleh keluarganya. Tetapi yang datang daripada Indon, datang daripada India dan Pakistan dan sebagainya, perempuan-perempuan ni mana datang dengan mahramnya? Datang dengan agensi. Dan sampai di sini banyak kena tipu dan dizalimi. Makanya perempuan-perempuan muslimah adalah perempuan-perempuan yang mulia sehingga dilindungi. Nak keluar itu dilindungi. Siapa melindunginya? Mahramnya. Tidak boleh keluar sembarang. Subhanallah, ini sudah dilanggar oleh orang-orang yang tidak faham. Teruskan soalan satu lagi, kemudian sampai di sini buku surat 173. Lihat tuan-tuan 173. Teruskan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah dalilnya dari hadis yang menerangkan tentang kenduri arwah dan doa selamat yang menggunakan ayat Al-Quran? Hadisnya tak ada. Oleh kerana tak ada hadisnya maka dikatakan bid'ah. Ustaz, ada hadisnya Ustaz? Tentang kenduri? Tak ada. Bila tak ada hadisnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Aku warning kamu daripada mengadakan sesuatu yang mana yang diadakan itu adalah bid'ah. Jadi kalau tak ada dalilnya, maka tak ada dalilnya. Rasulullah SAW bila buat malam Jumaat kenduri macam tu? Para sahabat. Ataupun bila Rasulullah SAW bila ada kematian dibuat kenduri, Rasulullah SAW tak buat. Sedangkan Allah sudah mengkhabarkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ikut Nabi Muhammad, ikut aku dan Nabi Muhammad, baru Allah mencintai kamu. Ini tak ada dalilnya macam mana kamu buat. Ini bermakna seolah-olah antam dulu Nabi Muhammad tak jujur, tak amanah. Ada satu lagi tak disampaikan. Apa dia? Kenduri arwah. Kalau itu anggapan kamu, kamu sudah kufur. Jadi jangan buat sembarangan dalam agama ni. Boleh buat sembarangan agama? Tidak boleh. Ada dalil? Ya, tak ada dalil. Lebih baik jangan buat. Subhanallah. Kita kembali kepada halaman 173, antara punca-punca kesesatan. Dimaksudkan kesesatan sini adalah bid'ah. Di antara punca-punca kesesatan bid'ah. Punca utama manusia gembar mencipta bid'ah yang sesat dan menyebarkannya di kalangan umat, sehingga saban hari terus bertambahnya manusia yang sesat dari jalan Allah. Penyebabnya ialah munculnya dengan begitu ramai individu-individu jahil ataupun dajjal-dajjal yang pembohong yang mengaku sebagai orang alim atau mengangkat dirinya sebagai ulama. Mereka tidak mahu ittiba, jadi tidak mahu kembali patuh mencontohi dan taat dengan sepenuhnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian mengadakan, yakni melakukan bid'ah dalam agama dengan mendahulukan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kehendak, sama ada kehendak dirinya ataupun kehendak orang ramai. Tapi orang sekarang dalilnya kehendak orang ramai. Orang ramai dan tak ustaz, apakah itu dalil? Sedangkan Quran mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Jika kamu taati majoriti ataupun kebanyakan penghuni permukaan bumi ini, mereka akan sesatkan kamu di jalan Allah. Jadi yang benar bukan ikut orang ramai, yang benar adalah hadis. Jadi oleh kerana ikut hawa nafsu lebih memuliakan akal fikiran. Apa akal fikiran? Pendapat saya atau ra'i, pandangan saya atau pendapat, dan mengumpulkan dan mengemudiankan syarak, yakni syarak kemudian. Tengok dulu akal aku, tengok pendapat aku, tengok pandangan aku, syarat nanti dulu. Orang yang buat seperti ini, itulah puncanya bid'ah berdosa. Atau membelakangi Al-Quran dan hadis yang sahih. Abdullah bin Abbas pernah berkata, tidaklah pada seorang itu kecuali boleh diterima pendapatnya atau ditolak, melainkan Nabi SAW. Artinya, apa sahaja yang diperkatakan oleh manusia boleh diambil dan boleh tolak, tetapi Nabi tidak. Apa dikatakan oleh Nabi? Ma khalan Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, tidak. Kalau Nabi Muhammad sudah berkata, tidak boleh tolak. Tapi kalau orang lain, laisa ahad illa wa yu'khadhu min ra'ihi wa yutrak. Ma khalan Nabi SAW. Jadi semua boleh diambil dan ditolak, tapi Nabi Muhammad tak boleh tolak. Pelaku bid'ah tidak akan berasa takut dan gerun walaupun akibat dari perbuatan mereka itu akan membawa kepada perbuatan bid'ah yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Umar bin Al-Khattab pernah berkata, iyyakum wa ashabur ra'i fa innahum a'da'us sunan. Berjaga-jagalah kamu terhadap ashabur ra'i, pengikut pendapat atau pemuja pendapat, pemuja akal. Ada Quran, ada hadis, nanti dulu Ustaz, pendapat saya ni, ini bahaya. Kita katakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, sesat ke neraka. Di antara yang sesat itu buat kenduri arwah. Kerana Rasulullah SAW tak suruh, sahabat tak suruh, tabi'in tak suruh, salah-salah tak suruh. Oh, pendapat saya Ustaz kan bagus. Daripada kita sedih-sedih malam-malam tu, baik kita buat, panggil orang ramai-ramai kan hilang sedih. Antah boleh masukkan hadis, antah boleh tolak hadis kerana nak hilangkan rasa sedih. Bermakna ikut hawa nafsu antah. Kalau tak baca Quran, soal nak buat apa? Jangan buat apa-apalah. Ya kan? Banyak berdoa untuk mak anda yang sudah mati atau bapa anda, yang anda panggil orang sekampung baca Quran dan hadis, yang anda sibuk-sibuk buat makanan kat luar ataupun kat dapur sampai anda tak sempat nak baca Quran. Kenapa? Ini bermakna bila bapa anda mati, seolah-olah anda suka kasih orang makan sebab orang suka seperti anda. Subhanallah. Lihat tuan-tuan ya, Umar Al-Khattab pernah berpesan, kebanyakan manusia ini suka beralasan. Bagaimana beralasan? Faqalu birra'i fadallu wa adallu. Umar Al-Khattab berkata lagi, maka mereka itu wi ahli bid'ah berkata dengan ra'inya, pendapatnya, bahawa nafsu atau akal fikiran mereka, ya, mereka beralasan dengan pendapat hawa nafsu atau akal mereka atau akal fikiran mereka, maka mereka telah sesat dan menyesatkan orang lain. Betul kan? Bahayanya. Maka apabila mempertahankan sesuatu qala Allah wa qala Rasul, kalau tidak ada qala Allah wa qala Rasul, imma itu hawa, imma itu ra'i, imma itu akalani. Sama itu hawa nafsu, sama itu sama ada itu akal-akalan ataupun pendapat. Kami tak mau pendapat. Pendapat kamu yang bodoh tu tak perlu kami ambil. Yang paling benar adalah Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, jangan kamu ragu. Tetapi daripada anda, saya tetap ragu. Siapa yang beri anda autoriti untuk memberi dakwah ini, dakwah itu, halal ini, halal itu, sunnah itu, sunnah ini? Kalau anda tak diberi oleh Allah dan Rasulnya, kenapa anda pandai-pandai? Tidak boleh. Sama sekali sampai hari kiamat. Ya? Lihat dia, apa yang difatwakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat di halaman 175. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kalau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, hendaklah kamu itibak kembali menurut patuh dan taat kepada sunnah, dan janganlah kamu mengada-adakan sesuatu, yakni sesuatu yang bid'ah dalam agama Islam. Maka jika kamu tinggalkan sunnah nabi kamu, pasti kamu akan sesat, pasti akan sesat. Sunnah adalah sunnah Rasulullah. Abu Al-Aliyah rahimahullah telah menegaskan, ambil bahasa Melayunya untuk menjimatkan masa ya, saya nak beri ruang untuk menjawab soalan-soalan ni ada. Apa kata beliau? Pelajarilah oleh kamu ilmu-ilmu Islam. Kita dah bincang tadi ilmu ma khala Allah wa khala Rasul. Ilmu apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Pelajarilah oleh kamu ilmu-ilmu Islam. Apabila kamu telah mempelajarinya, maka janganlah kamu mengabaikan tentangnya. Adalah wajib bagi kamu mengikut jalan yang lurus. Kerana sesungguhnya ia, jalan yang lurus itu adalah Islam. Janganlah kamu menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Adalah wajib berpegang dengan sunnah Nabi kamu yang telah dipegang oleh para sahabat baginda. Berjaga-jagalah kamu dari ahli ahwa, yakni pembuat bid'ah yang telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Betul kan? Kita dibenci oleh mereka kenapa? Kerana bid'ah. Dan kita merasa benci kepada mereka kerana bid'ah mereka, bukan orangnya bid'ahnya. Ini akibat perbuatan bid'ah. Dan Ibn Mas'ud berkata, apa kata Ibn Mas'ud? Hendaklah kamu menuntut ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. Hendaklah kamu menuntut ilmu kerana kamu tidak tahu bila akan, bila ia diperlukan atau diperlukan pendapatnya. Sesungguhnya kamu akan menemui beberapa kaum yang mengada-adakan bahawa mereka menyerukan kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan hadis-hadis sahih, padahal ia telah mencampakkan di balik punggungnya. Maka hendaklah kamu menuntut ilmu dan hati-hatilah kamu dari amalan bid'ah, berlebih-lebihan, sikap ketaluan, ekstrim ataupun ghulu. Dan hendaklah pula kamu sentiasa mengikut ajaran yang lama, yakni ajaran orang-orang salaf. Ajaran lama orang salaf. Begitu juga Al-Hasan berkata, berkata Al-Hasan, tidak sah, tidak diterima satu perkataan kecuali disertakan dengan amal. Tidak sah perkataan dan amal kecuali disertakan dengan niat. Dan tidak sah perkataan, amal dan niat kecuali setelah mengikut sunnah. Jadi kalau tak ada ni semua, tak ada sunnah, maka bid'ah. Sebab sunnah lawannya bid'ah. Begitu juga, tidak akan lurus, tidak akan betul perkataan dan amalan kecuali setelah menepati, yang diselaras dengan sunnah. Tuan-tuan, perkataan yang saya nukil ni, di bawahnya semua ada footnote. Lihat. Semua ada footnote. Ya, hadisnya saya bawa takhrijnya. Kalau perkataannya seperti perkataan Imam Al-Lalika'i ni, ya, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga dalam kitab Talbisu Iblis. Apa katanya? Tidak akan lurus dan betul perkataan kecuali ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, macam mana pun akan bengkok. Dan lihat, ambil satu lagi, dan lihat di halaman 178. Dan Imam Al-Bahari juga berkata, ya, lihat apa di sini, dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Ya, apa katanya? Berjaga-jagalah dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Dia mengatakan, alah bid'ah kecil lagi besar, apa salahnya? Api asalnya kecil, bila dah besar, subhanallah. Kenapa? Sesungguhnya bermula dari bid'ah yang kecil, akan bangkit sehingga menjadi besar. Tidak terkecuali bid'ah yang boleh terjadi pada umat ini. Pada mulanya ia kecil, yang kelihatan seolah-olah menyerupai kebenaran. Akan terpedaya dengannya siapa yang masuk ke dalamnya. Kemudian dia tidak akan berdaya untuk keluar darinya. Maka bid'ah tersebut akan menjadi lebih besar, sehinggalah ia menjadi sebagai agama yang dianuti. Ia akan bertentangan dengan jalan yang lurus, sehingga terkeluar dari Islam. Maka perhatikanlah supaya engkau dirahmati Allah di atas setiap apa yang engkau dengar dari kata-katanya, terutama mereka yang terdiri dari kalangan ahli zaman engkau. Usahlah engkau terburu-buru dan jangan sekali-sekali engkau ceburi sesuatu sehinggalah engkau tanyakan dan melihatnya. Adakah pernah diucapkan tentangnya oleh salah satu dari kalangan para sahabat Nabi SAW atau salah seorang dari ulama yang di sahabat seperti Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan sebagainya? Jika engkau dapati ia asal dari mereka, maka berpeganglah dengannya. Janganlah engkau mendahuluinya kerana sesuatu. Usahlah engkau khianati atasnya dengan sesuatu kerana akan menyebabkan engkau jatuh ke neraka. Jadi jangan khianati dengan menambah ini dengan bid'ah. Kerana engkau akan. Begitu juga As-Sakhthiani mengatakan, tidaklah pembuat bid'ah itu pernah menghampirkan diri kepada Allah, walaupun terus bertambah bersungguh-sungguh ibadahnya. sebaliknya ia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita boleh lihat juga dalam kitab oleh Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam. Perkataan ini benar, ya. Begitu juga Sufyan As-Sauri memperkatakan tentang bid'ah, tinggalkanlah kebatilan di mana engkau, yakni dari mempertahankannya. Tinggalkanlah kebatilan di mana engkau dari mempertahankan kebenaran. Beritibaklah kepada sunnah dan tinggalkanlah bid'ah. Dan beliau berkata, aku dapati urusan agama hanyalah dengan beritibak kepada sunnah. Dan berjaga-jagalah, sebahagian orang-orang bid'ah itu tahu apa yang dilakukannya batal atau batil, dan dia tahu kebenaran, tetapi oleh kerana menjaga statusnya, kedudukannya, ataupun duit-duit yang masuk ke kociknya, dia sanggup menjual agama ni. Sehingga Allah sudah mengkhabarkan tentang orang-orang seperti ini. Lihat sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 146, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun. Sesungguhnya ada kalangan antara mereka memang menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka itu mengetahui, yakni menyedari. Kebanyakan mereka di Singapura, ustaz-ustaz ni sudah tahu, buku dah ada, VCD dah ada, YouTube, TikTok, mereka sebaru mendengar. Dia tahu bahawa yang kita katakan benar, yang mereka lakukan itu mungkar. Tetapi untuk menjaga status mereka, kedudukan mereka, pangkat mereka, darjat mereka, berkesanggup mengorbankan akidahnya. Antum jangan jadi orang seperti itu. Walaupun antum di sisi masyarakat tidak akan, biarlah antum diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemuliaan manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, yang paling takwa. Ketakwaan ini di sini. Kata salaf, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, orang tak tahu. Ada orang tahu takwa kita tidak? Soal salaf tunjuk di sini. Di hati. Jadi orang yang bertakwa akan meninggalkan musibah-musibah yang ada di. Apa musibah yang paling besar? Bid'ah. Apa musibah paling besar? Bid'ah yang berlaku di kalangan umat, yang disebarkan dan dipertahankan serta diajarkan oleh orang-orang yang mereka sudah tahu itu bid'ah tapi tak melakukannya. Banyak ustaz ditanya, ustaz, apakah maulid itu sunnah? Tak, tak sunnah. Tapi apa salahnya? Dia cakap, tak sunnah. Kalau tanya ustaz boleh katakan bid'ah? Tak. Kalau katakan bid'ah pun bid'ah sana. Dia tahu tu. Malam Jumaat, malam seperti malam ni, cuba tanya orang kat masjid, panggil tekungnya. Nabi pernah buat tak? Nabi tak buat. Syafi'i suruh tak? Syafi'i tak suruh. Ini sunnah tak? Dia tak berani katakan sunnah. Dia katakan apa salahnya. Kalau dia katakan bid'ah juga, ada jawapannya bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Sedangkan sampai kiamat tidak ada hadis yang sahih mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau ada pun perkataan sipulan dan sipulan. Wallahu'alam. Kita sampai di sini, kalau ada soalan, ambil soalan yang ada. Ya, yeah. Tak ada soalan. Putus ke apa? Kalau tak ada soalan, bermakna kita balik cepat hari ini. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Kita teruskan soalan. Ustaz, adakah dia dari kalangan kita masih keliru bahawa bid'ah itu dalam segi dalam agama itu? Ada orang ingat bid'ah itu macam kita tak boleh pakai macam kamera, laptop. Sebenarnya ada yang sengaja melirukan ni, orang yang sudah faham. Ustaz-ustaz di luar tu fahamnya, bila di luar bermakna bukan ustaz di luar, ustaz sunnah tu, bukan. Nanti katakan ada orang buat tafsiran, ustaz katakan orang di luar bermakna ustaz sajalah. Tidak, orang di luar, ini luar jamaah. Walaupun di luar, kalau dalam jamaah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ikut banyak salaf, itu sama kita. Di luar tu luar jamaah. Orang di luar tu mengatakan jangan percaya dengan ustaz, dengan ceramah Ustaz Al-Sudahri. Bid'ah katanya. Kamera bid'ah. Kalau gitu jangan pakai kamera. Tengok anak dulu pakai proton. Cakap dengan Al-Sudahri jangan pakai itu proton. Rasulullah SAW tak pakai proton. Pakai apa? Pakai keldai. Dan pakai apa? Unta. Dia katakan apa? Jangan pakai kipas, jangan pakai aircon, jangan pakai cermin mata. Ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Benar, ini bid'ah. Siapa nak ikan itu bodoh. Tapi bid'ah kan terbagi kepada dua. Satu bid'ah urusan agama dan satu urusan dunia. Sebab bid'ah dalam bahasa Arab dimaknakan ikhtira. Ikhtira ciptaan, ciptaan dua. Ciptaan berkali-kali nak katakan. kan, ciptaan ia cipta sebanyak-banyaknya, yang penting jangan merosakkan dunia dan penghuninya. Tetapi agama boleh? Agama tidak boleh. Sebab dalilnya Quran mengatakan, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu, sudah cukupkan nikmat kamu, kan, tak tertinggal dalam kitab walaupun satu benda yang kecil, dan sudah tamat agama ini. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, siapa mengada-adakan yang baru dalam agama ini yang bukan darinya, maka yang diada-adakan itu bid'ah. Hadis Muslim mengatakan, siapa mengamalkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amalan itu bid'ah. Jadi memang ada, mereka tahu, tetapi mereka untuk memutarbelitkan supaya orang percaya dengan mereka, mereka mengatakan ini bid'ah. Saya katakan ini bid'ah dari dulu kan, kipas angin ini bid'ah, ni internet paltok laptop ni bid'ah. Tapi bid'ah seperti ini disuruh, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum idza kana min umuri dunyakum fa'alaikum. Itu hadis Muslim. Kata Nabi, antum lebih tahu urusan dunia kamu, jika kamu, jika urusan dunia kamu, kamu uruslah, uruslah. Idza kana min umuri dinikum fa'alayya, apabila urusan dunia kamu, dini kamu, agama kamu, serahkan kepada aku. Jadi sekarang apa yang kita nak perkatakan, bid'ah agama atau bid'ah dunia? Bid'ah agama, bid'ah dunia. Saya tak mau masuk campur. Kalau kamera rosak, saya pun tak tahu nak dipeh. Jadi orang dunia. Tapi kalau akidah akan berosak, insyaAllah sama-sama kita bincang melalui Quran dan, sebab itu syifanya, itu obatnya untuk meripek akidah kita, Quran hadis. Bukan pendapat sebulan, pendapat sebulan. Kadang-kadang yang beri pendapat ni pun dah rosak akidahnya. Bagaimana kita nak ambil pendapatnya? Tetapi Allah dan Rasulnya tidak akan salah buat selama-lamanya, betul kan? Jadi kembali kepada yang tidak akan salah buat selama-lamanya. Itu jawapan saya. Ya, teruskan. Itu ilmu alat, seperti balaghah, ya nahu, ilmu saraf. Itu ilmu-ilmu alat yang diperlukan. Tapi mantik tidak diperlukan. Ya, mantik ini untuk melogikkan Quran. Quran itu sudah logik, bagaimana dilogikkan lagi? Betul kan? Tak perlu mantik. Kalau mantik itu wajib, tentu mantik turun dulu, baru Al-Quran. Mereka mengatakan tidak beriman seseorang kecuali belajar mantik dulu. Tidak akan sah iman seseorang kecuali belajar mantik dulu. Tidak akan jadi ulama kecuali jadi belajar mantik dulu. Kalau begitu, katakan kepada mereka, tentulah Allah turunkan mantik dulu. Mantik setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat wafat, tabi'in wafat, tabi'in wafat, baru muncul ilmu mantik. Setelah zaman salaf sudah habis, baru mantik keluar. Dan rosaknya akidah seseorang kerana ilmu mantik ni lah. Jadi mantik tu, kata Imam Syafi'i, faman tamantaka faqad tazandaka. Siapa yang belajar mantik, dia sudah zindik. Siapa belajar mantik, kata Imam Syafi'i, zindik. Marahnya Imam Syafi'i pada ilmu mantik ataupun falsafah. Ia ada soalan yang lain. Ia teruskan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Ustaz dengar tentang Illuminati? Iya, itu gerakan Yahudi. Kalau ada masa, saya sudah janjikan tempoh hari, kami sudah edarkan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Somnuddin. Buku itu sebenarnya sepakat itu untuk menulis buku itu, tapi Dr. Somnuddin dia lebih banyak rujukannya daripada anda. Sebab semasa kita belajar di Universiti Ummul Qura, di antara kajian kami adalah tentang gerakan Yahudi. Ya, antaranya gerakan Illuminati itu, bagaimana Yahudi ya konspirasinya menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dari dulu sampai sekarang dan sampai di kiamat, di antaranya melalui gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kita akan bincang nanti insyaallah. Dan memang Allah sudah mengkhabarkan walam tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kamu kecuali kamu ikut milah mereka. Apabila mereka merosakkan agama Allah. Yahudi kerjanya merosakkan agama Allah. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat berapa, atas 116 kalau tak salah saya, mereka memusuhi Jibril. Jibril dimusuhi. Kalau Jibril bawa Yahudi masih dimusuhi, tentulah para nabi juga dimusuhi. Jadi kita akan bincang kemudian yang itu. Perbincangannya panjang. Ya, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu istirahat dan bagaimana diri orang yang terkena istirahat? Saya tak tahu apa bahasa istirahat. Apa dia? Istidraj itu lain. Bukan istidraj disebut. Istidraj. Istidraj. Istidraj kita dah bincang berkali-kali. Okey, saya sedang menulis buku tentang istidraj saja. Sabar. Nanti manuskripnya kita kedepankan. Sebab berapa kali dah bertanya ni, sejak saya ada kuliah berkali-kali. Jadi kita siapkan satu buku, tak apa, hantar tak faham tak apa, sekarang tak apa, nanti insyaAllah kita fahamkan melalui tulisan kecil, kecil saja insyaAllah. Ok, langkah terus. Habis sini tak. Kalau tak ada soalan, saya beri pengumuman lagi. Mungkin pada 2 hari bulan saya akan berangkat untuk kerjakan umrah, mungkin selama 3 minggu. Jadi kita akan bercuti selama 3 minggu. Apakah ada pengganti? Tak ada pengganti. Ya, penggantinya untuk baca buku di rumah lah. Buku-buku yang ada tu dibaca pelan-pelan. Itu pun juga saja pengganti. Kedua, yang akan ikut umrah, sama ada pada bulan depan ni ataupun selanjutnya, kami adakan kursus haji dan umrah pada Sabtu ni, bermula hari Sabtu yang lalu. Tapi siapa yang ingin bertanya tentang bagaimana manasik haji Rasulullah SAW dan umrahnya, datanglah dan di situ kita akan jawab soalan-soalan. Dan hari Sabtu ni bermula pukul 9 dan seperti biasa habis pada pukul 11 malam. Jadi siapa yang nak ikut, bawalah keluarga, tak ada masalah. Cuma jangan bawa budak kecil saja. Sebab bila bawa budak kecil, saya pun tak boleh mengajar. Kerenahnya macam-macam, nanti mak pun bukan nak urus pelajaran tapi urus budak-budak dan mengganggu orang lain. Sekali lagi, saya tidak begitu senang kalau pergi kuliah bawa budak kecil. Ya, boleh, jangan. Kalau budak disusukan tak ada masalah, ataupun tak masih digendong, ini budak yang boleh clear. Pekik sana pekik sini, ini mengganggu orang yang lain, mengganggu orang yang belajar, hukumnya haram. Ya, kalau tak ada, saya beri situ dulu. Kerana saya sebenarnya daripada semalam kat Singapura ada urusan-urusan, inilah baru nak rehat insyaAllah. Ya, jadi setakat ini dulu. Adapun yang belum memiliki buku ni, dapatkan lebih awal kerana cetakannya limit. Kalau saya nak cetak, tak tahu berapa tahun lagi boleh. Sebab cetakan yang kedua ni atau yang ketiga atau keempat ni memakan masa hampir setahun. Ya, jadi siapa yang milik, yang belum miliki dapatkan lebih awal. Begitu juga jilid kedua. Saya tak tahu kalau saya cetak yang keempat ni bila akan siap. Wallahualam. Jadi yang ada ni cepat-cepat dapatkan, kerana yang akan datang nanti saya tak tahu bila siap. Wallahualam, saya sudahi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum.